Berjuang tapi dia merjuangnya wong liya, mending pasrah. Dan kita doakan agar dia tetap baik-baik saja. Nyanyi bareng yuk. Timbang kowe so ngerti kahanane, mending aku putar wae saya su berjuang tinggu bertahan. Terima ngalah aku nyerah kudu pasrah. Nangis oh nangis aku nangis, batinku kaya diiris, cukup semene wae aku dapat digowe. Terima semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memilikku, tak mungkin berharap kau kembali. Sing bopling jani aku rapopo, aku sadar aku sapa. Nangis aku nangis, batinku kaya diiris, cukup sampai lewai aku dapat dikowe. Terima mundur lagi kalian semuanya. Terima mundur. Semoga kau padam.